tahun berpisah. Engkau yang kupuja, tiada lagi. Selama ini tak lain kupikirkan, hanya engkau sayang, tambatkan hatiku. Kini tak berarti hidup di dunia. Bersama